بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita melangsungkan membaca kaidah yang berikutnya yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pada poin yang ke-142. Rahimahullahu taala menulis wal masturu man kana sitruhu wal mahtuku man bana hatkuhu. Orang yang dikatakan mastur adalah mastur makna ma'ruf yang siapapun atau siapa yang jelas dan terang sitruhu penutupnya. Wal mahtu awil fasik adalah yang jelas kefasikannya. Kita lihat syarah dari Al-Imam Rabi hafizahullah ta'ala, yakni nas, manusia itu diketahui, dikenal, imma ma'ruf, orangnya ma'ruf. Bagaimana? Wadihun bil amanati wal adalati wal jid. Orang yang ma'ruf itu adalah orang yang wadih, jelas tentang keamanahannya, jelas tentang adalah keadilannya, dan wadih, jelas agamanya. Ini manusia, jenis manusia yang pertama. Kata beliau, lawanan dari ma'ruf, wa imma ayyakuna masturan. Seseorang menjadi mastur. Apa yang dimaksud dengan mastur? La na'rifu alaihi syarran wala khairan. Mastur adalah orang yang kita tidak kenal jeleknya dan juga tidak kenali khairan kebaikan. Dia orang jelek tidak tahu, demikian juga orang baik kita tidak tahu. Ini disebut dengan mastur, orang yang tersembunyi. Wallahu a'lam, kata beliau. Kemudian ada istilah lain yang beliau bawakan. Waqad yuridu bil mastur man zahara linnas husnu halihi wa salamatuhu minal ma'asi wal qaba'ihi. Terkadang istilah mastur itu diberikan kepada orang yang jelas di tengah-tengah manusia kondisi yang baik, dia memiliki kondisi yang baik dan keselamatan dia dari perbuatan-perbuatan maksiat dan al-qaba'ih, kejelekan-kejelekan. ini mastur dengan makna yang lain. Wal mahtu al fasik alladhi bana fisquhu. Adapun al mahtu adalah seorang yang fasik, yang jelas kefasikannya. Kefasikan itu imma bil bid'ah zahirati. Kefasikan itu bisa dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang nampak, wa imma bil mufassiqat. Kefasikan itu sebuah gelar terjadi karena dia melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Bagaimana contoh perbuatan-perbuatan fasik? Al-ghasbu, merampok. Wa-zulmu, zalim. Wa-rishwah, menyogok. Wa-aklul haram, makan barang yang haram. Wa-syarbul khamri, minum khamar. Wazina, contoh yang lain berzina. Wa masyakila dhalik, dan yang semisalnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan seseorang itu fasik. Kata beliau, idabana tahattakuhu tahattukuhu biwahidatin min hadihil muharramat yatahattaku fiha wala yastahi. Apabila kefasikannya itu nampak dengan salah satu dari ini, maksudnya perbuatan-perbuatan fasik, salah satu dari perkara-perkara yang diharamkan ini dia kerjakan dan tidak punya rasa malu, waqad yatabajjahu hadzal mutahattiku bima yartakibuhu minal ma'asi. Terkadang si pelaku maksiat dosa tersebut atau kefasikan tersebut bangga diri, yatabajjahu, bangga diri dengan apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nas'alullah al-afiyah, kata beliau, wa yujaharu biha, jahara yujahiru, wa yujahiru biha, dan dia yujamujahara, ya, sudah dia kerjakan sembunyi-sembunyi, namun dia bongkar. Ini mujaharah namanya, terang-terangan. Fayasduku alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini pekerjaan dalam melakukan kemaksiatan, bangga diri dia, ya, barakallahu fikum, berzina. Bangga diri dia minum khamar, bangga diri dia menyogok, bangga diri dia berbuat zalim atau kemudian merampok atau merampas. Fa yasduqu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tepat atas orang tersebut sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata beliau barakallahu fikum? Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali para mujahirin. Wa inna minal mujahara dan termasuk dari gambaran mujaharah, kata beliau, setiap umatku dimaafkan kecuali al-mujahirin. Dan termasuk dari perbuatan mujaharah, ayya'malar rajulu billayli amalan thumma yusbih waqad satarahu Allah fayakulu ya fulan. Seseorang melakukan di malam hari kejelekan amalan, melakukan kejelekan di malam hari, kemudian ketika berada di pagi hari, thumma yusbiha waqad satarahu Allah, padahal Allah Jalla wa'ala telah menutupi dia dari berbuat jelek tersebut. Ya, tidak ada yang tahu. Namun dia mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Aku tadi malam melakukan demikian-demikian. Waqad bata yasturuhu rabbuh. Dan dia telah bermalam disembunyikan oleh Rabb dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu. Di pagi hari dia membuka penutupan dari Allah Jalla wa'ala tersebut. Ini yang disebut dengan mujahirin. Wa inna minal mujaharah, di antara bentuk mujaharah itu, ya, yang tidak dimaafkan ketika melakukan kesalahan itu, dia melakukan dosa di malam hari disembunyikan oleh Allah Jalla wa'ala, namun di pagi hari dia menceritakan dosa kemaksiatan yang dia lakukan di malam hari tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum, ya, untuk kemudian mengingatkan kita semuanya tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setiap umatnya akan benar-benar terjatuh di dalam kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa setiap umatnya itu akan dimaafkan terhadap kesalahan yang terjadi kecuali orang-orang yang menampakkan, orang-orang yang mujahirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, menjelaskan mujahirin dengan dosa tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua yang menjadi pelajaran penting bagi kita, barakallahu fikum, di saat kita mengetahui bahwa kita mendapatkan kasih sayang Allah Jalla wa'ala dengan dibukakan pintu maaf, maka tentu pintu maaf itu harus didatangi dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Harus didatangi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, tidak kemudian serta-merta dimaafkan kecuali yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang terjatuh dalam dosa karena salah, memang tersalah, atau mungkin karena lupa. Barakallahu fikum. Ya, dia lupa melaksanakan, tidak kemudian dihukum. Nah, bagaimanapun luas kasih sayang Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya yang berdosa, yang bermaksiat kepadanya, Allah Jalla wa'ala bukakan selebar-lebarnya pintu taubat. Barakallahu fikum. Pintu untuk kemudian dia bertaubat. Maka bagi setiap kita untuk bersegera mendatangi pintu taubat tersebut. Tidak boleh, barakallahu fikum, kita menunda-nunda, apalagi ada kebanggaan diri dalam melakukan kemaksiatan dan dosa tersebut. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Barakallahu fikum. Kita langsungkan kepada poin yang keberikutnya. 143, beliau mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulanun musyabbihun wa fulanun yatakallamu fit tashbih fattahimhu wa'lam annahu jahmiyun. Apabila seseorang berkata, fulan adalah seorang musyabbih, orang yang menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk, dan fulan berbicara tentang tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, apa kata beliau? Fattahimhu, ragukanlah dia. Wa'lam annahu jahmi, ketahuilah bahwa dia adalah seorang jahmiyah. Subhanallah. Kemana larinya kalimat ini? Kok seseorang yang mengatakan fulan musyabbih, kok malah dia jahmi? Jadi dijelaskan oleh Imam Rabi hafizahullah ta'ala, yaitu fulan yang dimaksud adalah seorang ahlus sunnati wal jamaah. Karena orang-orang jahmiyah menganggap ahlus sunnati wal jamaah yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, sekali lagi, menurut kaum jahmiyah, ahlus sunnati wal jamaah yang menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, mereka anggap ahlus sunnah wal jamaah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Jalla wa'ala melihat, makhluknya melihat. Ketika seseorang menetapkan bahwa Allah melihat, oleh kaum Jahmiyah dianggap ini sikap penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi yang dimaksud fulan musyabbih adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jika Anda mendengar seseorang mengatakan fulan musyabbih, maksudnya ahlus sunnah, seorang musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, fulan yatakallamu fit tashbih, maksudnya masih ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah berbicara tentang sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, oleh seorang jahmi ini dituduh ahlus sunnah sebagai seorang musyabbih. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla seorang musyabbih, ketahuilah bahwa dia adalah jahmi. Dia adalah jahmi. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita semuanya tahu bahwa jahmiyah adalah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan Allah Jalla wa Ala tidak memiliki sifat dan tidak memiliki nama. Menurut mereka, kalau Allah Jalla wa'ala ditetapkan memiliki nama dan sifat, maka kita telah menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Dia ingin lari dengan cara dan langkah yang salah, lalu kemudian menolak Allah Jalla wa'ala memiliki sifat. Coba antum perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Ya, di saat dasar berpikir itu salah, maka semua yang dibangun di atasnya juga akan salah dan keliru. Kata para ulama, Jahmiyah ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Namun, menjatuhkan dia kepada perbuatan jahat, yaitu menolak Allah Jalla wa'ala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Terjatuhnya Jahmiyah dengan alasan, dengan keinginan mensucikan Allah, terjatuh dalam kejahatan yang lebih besar lagi, barakallahu fikum, karena didasari oleh pemikiran, ya, keyakinan yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, bid'ah Jahmiyah ini muncul dan dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, barakallahu fikum. Namun Ja'ad bin Dirham kutila min ajli hadihil bid'ah. Dia terbunuh dikarenakan kebid'ahan ini, barakallahu fikum, bid'ah Jahmiyah tersebut. Wa warithaha anhu al-Jahm bin Safwan. Lalu mewarisi pemikiran Ja'ad bin Dirham ini seseorang yang bernama Jahm bin Safwan. Lalu Jahm bin Safwan inilah yang kemudian nasyaraha. Dia yang menyebarluaskan pemikiran Jahmiyah yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, barakallahu fikum. Satu pelajaran yang berharga, yaitu kekufuran adalah satu bentuk, kesesatan adalah satu bentuk, dan itu saling waris mewarisi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kita maksudkan adalah satu bentuk, contohnya Jahmiyah, barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu diwarisi oleh generasi yang keberikutnya. Bermunculan kelompok, barakallahu fikum. Kalau ditarik semuanya, semuanya disebabkan karena keluar dari jalan para pendahulu kita yang soleh, kaum Khawarij, kaum Rafidah, Syiah Rafidah, kemudian Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafuna Salih Ridwanullah Alim Ajma'in. Bermunculannya para pewaris-pewaris kesesatan itulah yang menjadikan kesesatan itu, barakallahu fikum, ya, tersebar di tengah-tengah umat. Rahimani wa rahimakumullah. Di satu sisi, demikian juga kebaikan itu diwarisi oleh generasi yang keberikutnya. Namun, para pewaris-pewarisnya itu adalah mahal. Kenapa kita mengatakan mahal, barakallahu fikum? Dikarenakan terkait dengan sebuah hidayah. Dan hidayah itu, rahimani wa rahimakumullah, mutlak haknya Allah Jalla wa'ala. Dia yang memilih yang pantas dan patut, barakallahu fikum. Sehingga dalam setiap generasi, para pewaris kebaikan itu selalu pada yang minoritas. Sedikit jumlah mereka dibanding dengan lawannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat seseorang mendapatkan keistiqomahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah karomah di dalam hidup. Sebuah karomah anugerah Allah jalla wa ala yang diperuntukkan barakallahu fikum bagi hambanya. Dan ini sangat mahal barakallahu fikum, nilai keistiqomahan tersebut. Ya, maka tingkat karomah tentu yang paling tinggi adalah barakallahu fikum al-istiqomah. Istiqomah di atas al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, oleh karena itu, di saat setelah kita mengetahui bahwa kebaikan itu diwarisi oleh pilihan-pilihan Allahu Jalla wa'ala, dan itu adalah jumlahnya sedikit dalam sepanjang masa, sampai kemudian datangnya hari kiamat barakallahu fikum, maka kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala tatkala dipanggil olehnya untuk kemudian termasuk orang yang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi sudah kita sebutkan, ternyata yang berat dalam menjaga warisan ini adalah istiqomah di atasnya. Telah berlalu berbagai macam bentuk ujian dalam perjalanan kita menempuh atau berjalan di atas dakwah ini, kita merasakan aduhai betapa beratnya istiqomah rahimani wa rahimakumullah. Karena terkadang teman dekat kita, teman perjuangan kita, teman berdakwah, teman belajar, teman segala-galanya itu yang terseret oleh ujian dan cobaan barakallahu fikum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, istiqomah itu merupakan bentuk kekaromahan yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semuanya orang mendapatkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ya, kebatilan Jahmiyah itu didirikan oleh Ja'ad bin Dirham, lalu kemudian diwarisi oleh Jaham bin Safwan. Dialah yang kemudian menebarkannya barakallahu fikum. Kita langsung membaca dalam matan. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqul fulan nasibi fa'lam annahu rafidhi. Masih barakallahu fikum terkait dengan arahan celaan kepada ahlus sunnati wal jamaah. Wa idza sami'ta ar-rajul yaqul fulan nasibi fa'lam annahu rafidhi. Ketahuilah, kata beliau, apabila anda mendengar seseorang mengatakan fulan nasibi itu adalah seseorang nawasib, itu orang yang memancangkan permusuhan dengan terhadap ahlul bait, itu disebut nasibi. Ya, fulan nasibi barakallahu fikum fa'lam annahu rafidhi. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang rafidhah. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. Apabila Anda mendengar seseorang mengatakan, ayo berbicara tentang tauhid, jelaskan kepadaku tauhid, fa'lam, ketahuilah bahwa dia adalah khariji mu'tazili. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menyelami bahwa kelompok-kelompok yang terjadi di tengah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki syiar tersendiri, memiliki bendera tersendiri. Barakallahu fikum. Khawarij atau Mu'tazili, Mu'tazilah berpandangan bahwa tauhid itu adalah menolak, menafikan Allah Azza wa Jalla dari sifat. Menolak sifat Allah Azza wa Jalla adalah pandangan kaum Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Ya, tauhid di sisi mereka adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan sifat Allah menurut mereka, Mu'tazilah, itu adalah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah kita sebutkan pada konsepnya Jahmiyah. Di saat dasar berpikir, dasar berkeyakinan itu salah dan keliru, maka apapun yang dibangun di atas dasar yang salah dan keliru tersebut akan ya salah pula. Contoh tauhid, kalau kita mengilmui atau memahami tauhid adalah apa yang didakwahkan dan diserukan oleh para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan terdapat di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk dalamnya adalah ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, tauhid yang benar itu adalah menetapkan bahwa Allah jalla wa ala memiliki sifat, dan sifat Allah jalla wa ala tidak menyerupai sifat apapun dari makhluknya. Ini yang kita ketahui. Namun Mu'tazilah punya istilah tauhid, punya istilah barakallahu fikum tauhid. Ya, apa menurut mereka tauhid itu? Menurut kaum Mu'tazilah bahwa tauhid itu adalah ta'tilus sifat, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini tauhid di sisi Al-Mu'tazilah rahimani wa rahimakumullah. Nah, beliau barakallahu fikum membawakan ini agar kita memahami bahwa syiar kaum Mu'tazilah Khawarij itu adalah seruan kepada tauhid, tetapi bukan tauhid yang dipahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tadi kita menyebutkan kok sampai sebegitu jauh mereka memahami tauhid, disebabkan karena dasar berkeyakinan sudah tersesat, maka segala yang dibangun di atasnya sesuai dengan ketersesatan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan, au yakun fulan mujbir, atau seseorang mengatakan ini orang mujbir, orang yang berpemahaman jabriyah au yatakallam bil ijbar, berbicara tentang ijbar, terpaksa. Au yatakallam bil adl, atau dia berbicara tentang konsep adil. Fa'lam annahu qadari, ketahuilah bahwa dia adalah qadariyah. Dari sini barakallahu fikum, kita juga dibawa oleh beliau bahwa peperangan antara ahlul ahwa'i wal bida'i itu adalah syijar, berkecamuk barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian Jabriyah sesat, Qadariyah tersesat, lalu kemudian mereka bisa bertemu di jalan. Khawarij tersesat, Mu'tazilah tersesat. Jangan anggap bahwa mereka itu sejalan barakallahu fikum. Tidak sama sekali. Tapi dengarkan penjelasan ulama'u ahli sunnati wal jamaah. Semua ahlul bida'i wal ahwa itu bersepakat di atas pedang di saat menghadapi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bersepakat di atas pedang. Makna mereka bersepakat di atas pedang adalah mereka menghalalkan, menghalalkan darah ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun peperangan di antara mereka itu memang benar-benar berkobar barakallahu fikum. Kata beliau menutup, li'anna hadhil asma'a muhdatsatun ahdatsaha ahlul bid'ah. Semua nama-nama ini adalah nama-nama yang muhdatsah, nama-nama baru yang dibuat oleh ahlul bid'ah. Mereka yang membuatnya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apakah nama ahlus sunnah, nama ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, atau menyebut al-athari, atau firqatun najiyah, atau ta'ifa al-mansurah, apakah ini termasuk dari perkara-perkara atau nama-nama yang dibuat? Jawabannya adalah, nama-nama yang tadi kita sebutkan adalah terambil dari nas-nas barakallahu fikum. Al-firqatun najiyah contoh, terambil dari hadis tentang iftirakul ummah, tentang perpecahan umat, satu di antaranya yang selamat. Maka mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ta'ifa al-mansurah contohnya, terambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man qadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Maka sekali lagi kata Imam Al-Balbahari rahimahullah bahwa nama-nama tersebut adalah muhdatsah, perkara-perkara baru yang diadakan oleh ahlul bid'ah, ahlul bid'ah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum, bahwa ahlul bid'ah wal ahwa dimanapun mereka berada tetap menjadikan musuh besarnya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa barakallahu fikum? Al-Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban, karena mereka al-wahidah, mereka satu-satunya golongan yang menyingkap kerusakan, kebatilan, ketersesatan mereka, membongkar kesesatan mereka barakallahu fikum, sehingga mereka yang menjadi musuh semua pihak dan golongan yang berseberangan, yang menyeberang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bila ditanya kenapa demikian, maka jawabannya Syekh Mukbir rahimahullahu taala telah menyebutkan, karena mereka hiyal wahidah, satu-satunya golongan yang berani berbicara tentang kesesatan masing-masing kelompok tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.